Lagu yang bermain bersama Edot Arisna. Baru nanti kita tutup dengan satu lagu Dirimu Dirinya buat Dani Solnes. Thank you. Edi Starboy, selamat siang Edi. Oh, Oscar Black Knight ya. Es masih bersama si rambut ubat mempercepatkan romansa. Terima kasih keluarga Pak Haji Sidik dan juga mempelai berdua.